Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Lanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidatul Wasathiyah karya Al-Imam Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Beliau rahimahullah mengatakan di dalam pasal yang baru kita masuk ini, wa qad dakhala fi ma dzakarnahu min al-iman billah al-iman bima akhbara Allah bihi fi kitabih wa tawatara an rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a alaihi salaful ummah min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala 'arsyi 'aliyyun 'ala khalqihi wa huwa subhanahu ma'ahum aina ma kanu ya'lamu ma hum 'amilun. Dan masuk di dalam apa yang kami sebutkan, yaitu iman kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah iman kepada apa yang Allah beritakan di dalam kitab sucinya dan apa yang diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan yang disepakati oleh salaful ummah, yaitu bahwa Allah subhanahu berada di atas langit, di atas arsy-Nya, maha tinggi di atas seluruh makhluk-Nya. Wa huwa subhanahu dalam keadaan Allah subhanahu tetap bersama mereka dimanapun mereka berada, ya'lamu ma hum 'amilun. Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Di dalam pasal ini, seperti yang kita singgung di pertemuan sebelumnya, penulis rahimahullah mengulang kembali pembahasan tentang iman kepada sifat al-ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menggabungkan antara sifat tersebut, sifat ulu bagi Allah, dengan sifat al-ma'iyah, untuk menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ulu, maha tinggi di atas seluruh makhluk, ya, Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat ma'iyah bersama dengan makhluk. Telah kita pelajari bahwa sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dalilnya sangat banyak. Dalil dari ayat-ayat Al-Quran, dalil dari hadis yang sampai derajat mutawatir, dalil berupa ijma', demikian juga berupa akal logika, dan dalil al-fitrah. Adapun dalil dari Alkitab, ayat-ayat Al-Quran, banyak macamnya, telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, demikian juga di pertemuan yang telah lampau. Demikian pula dalil-dalil dari as-sunnah atau hadis yang sampai derajat mutawatir. Sangat banyak hadis yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ulu. Tidak hanya ulu sifat, ketinggian sifat-sifat dan kesempurnaan sifat-sifat Allah, namun juga ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni bahwa Allah berada di atas seluruh makhluk. Demikian pula, macam dalil yang ketiga adalah ijma'. Para sahabat radhiyallahu anhum telah bersepakat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ulu. Uluw al-zat dan uluw al-sifat. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat uluw al-zat, yakni berada di atas seluruh makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk. Telah kita pelajari bagaimana menyimpulkan bahwa para sahabat benar-benar telah bersepakat tentang hal ini. Yaitu, karena para sahabat melihat, membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sangat banyak, semuanya saling menguatkan, mendukung bahwa yang dimaukan dengan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah makna yang sebenarnya. Bukan makna majazi atau makna kiasan. Makna yang dimaukan adalah makna yang sebenarnya. Sebab sangat banyak, saling mendukung, saling menguatkan. Dan di samping itu para sahabat tidak menerangkan bahwa yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya. Seandainya yang dimaukan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut tentang sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Ta'ala bukan makna yang sebenarnya, pasti para sahabat telah menerangkan. Sebab tidak mungkin para sahabat membiarkan sesuatu terkhusus yang berkaitan dengan akidah umat Islam, ya, membiarkan tanpa keterangan, tanpa penjelasan. Dalam keadaan perlu dijelaskan. Ketika tidak dijelaskan menunjukkan bahwa yang dimaukan dengannya adalah makna yang sebenarnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi berada di atas seluruh makhluk. Kemudian macam dalil yang keempat, yaitu dalil akli, dalil yang berupa akal logika yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi memiliki sifat ulu dzat dan ulu sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi berada di atas seluruh makhluk. Nah, bagaimana penjelasan dalil akal logika ini? Ya, penjelasannya adalah bahwa tinggi al-ulu adalah sifatu kamal, sifat kesempurnaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Maka kesimpulannya, konklusinya, natijah, kesimpulannya adalah berarti sifat ulu juga dimiliki oleh Allah. Ya, seperti tadi, sifat ulu adalah sifat sempurna. Berbeda dengan lawan dari ulu, yaitu rendah. Rendah, ya, sifat kurang, sifat kerendahan. Sifat ulu adalah sifat sempurna, dan Allah adalah zat yang memiliki segala sifat sempurna. Maka kesimpulannya adalah sifat ulu, Maha Tinggi, juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konklusinya. Kesimpulannya, natijah. Ya. Kemudian, nah, yang kedua, masih berkaitan dengan dalil secara logika, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ulu dzat, dan Allah Maha Tinggi berada di atas seluruh makhluk. Ya. Dalil akli yang kedua adalah, ya, jika Allah tidak berada di atas, jika Allah tidak Maha Tinggi di atas seluruh makhluk, ya, maka, ya, berarti konsekuensinya Allah berada di bawah makhluk atau setidaknya setara dengan makhluk, di bawahnya makhluk atau setidaknya setara dengan makhluk. Nah, di bawahnya makhluk itu merupakan sifat kurang, sifat kerendahan dan kehinaan. Demikian pula sama saja setara dengan makhluk, berarti itu kerendahan dan kehinaan. Sebab makhluk adalah makhluk yang rendah. Sebab makhluk, ya, adalah, atau makhluk memiliki sifat-sifat yang rendah. Seandainya Allah setara, setinggi dengan makhluk, ya, berarti, ya, ada sifat kerendahan, ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena konsekuensi meyakini Allah tidak berada di atas, Allah tidak Maha Tinggi berada di atas, karena konsekuensinya batin, menunjukkan akidah dan keyakinan yang benar adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi berada di atas seluruh makhluk. Sebab kalau tidak, konsekuensinya batin. Ya. Ini penjelasan tentang dalil al-aqli, akal logika. Yang pertama adalah tadi, sifat ulu, sifat tinggi merupakan sifat sempurna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki segala sifat sempurna. Maka kesimpulannya adalah sifat ulu juga dimiliki oleh Allah Ta'ala. Kemudian dalil aqli yang kedua tadi, kalau tidak Maha Tinggi berada di atas, maka konsekuensinya adalah Allah setara dengan makhluk atau bahkan di bawah makhluk. Pilih yang mana? Ya. Dan kedua kemungkinan tersebut adalah batil karena nafs, kerendahan, kehinaan dan kekurangan. Ya, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena konsekuensinya adalah batil, berarti Allah benar-benar maha tinggi berada di atas seluruh makhluk. Ya, karena secara logika kan enggak mungkin tidak dikatakan di atas tapi juga tidak dikatakan di bawah tapi juga tidak dikatakan setara, sejajar, setinggi dengan kita, dengan makhluk. Itu kan apa itu? Jika ada sesuatu yang seperti itu ya, itu sekedar dalam khayalan, tidak ada di dalam wujud realita. Ya. Kalau tidak di atas, ya berarti di bawah. Kalau tidak, ya setara. Pilih yang mana? Itu kan khayalannya mereka. Ahlul bid'ah yang mengatakan Allah tidak dikatakan di atas, juga tidak dikatakan di bawah, tidak dikatakan di hadapan kita, juga tidak di belakang kita, tidak di sebelah kanan kita, juga tidak di sebelah kiri kita. Khayalan. Ya. Oleh karena itu, para ulama ahli sunnah mengatakan al-mu'attil ya'budu adaman. Para pengingkar sifat, seorang pengingkar sifat, ya, sama halnya dia menyembah sesuatu yang tidak ada wujudnya. Karena tidak memiliki sifat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak depan, tidak di belakang, tidak di sebelah kanan kita, tidak di sebelah kiri kita. Terus gimana? Ya, itu adalah perkara yang tidak ada. Perkara yang tidak berwujud. Baru bisa dikatakan seperti itu. Allahul musta'an. Kemudian, ya, dalil, macam dalil yang kelima, yang juga menunjukkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-fitrah. Ya, telah kita singgung, telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang telah lampau, ya, tentang, ya, dalil fitrah ini, yaitu bahwa setiap makhluk pasti fitrahnya telah memiliki fitrah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tinggi, berada di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, namun berada di atas seluruh makhluk. Nah, ya, setelah kita sebutkan ya kisah ya tentang seseorang yang diutus oleh seorang khalifah untuk mendatangi ya suatu negeri yang sekarang masuk ke dalam negara Rusia. Ya. Nah, dia diutus ke sana sebenarnya untuk berdakwah, untuk mendakwahkan Islam. Penduduk setempat itu tidak meyakini adanya Tuhan dan tidak beragama dengan agama apapun. Benar-benar ateis. Namun anehnya, ya, kata orang tersebut yang diutus ke sana kemudian bercerita, namun anehnya, ya, ketika mereka ditimpa suatu musibah, ya, keadaan yang sulit, apalagi menakutkan, ya, tiba-tiba mereka menengadahkan tangan ke atas dan menghadap ke atas. Nah, ini sehingga secara pikiran, ya, secara pikiran, pola pikir, memang mereka tidak meyakini atau tidak mengakui adanya Tuhan. Demikian juga tidak beragama dengan agama apapun, tetapi fitrah yang ada di dalam kalbu itu tidak bisa dipungkiri. Ketika tiba-tiba mendapatkan suatu musibah, ya, tiba-tiba mendadak, ya sudah, ternyata mereka menghadap ke atas seolah memohon sesuatu kepada pihak tertentu yang ada di atas. Nah, siapa itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Nah, demikian juga telah kita ya sebutkan kisah ya tentang seorang ulama yang bernama Abul Ma'ali Al-Juwayni. Abul Ma'ali Al-Juwayni ini ya memiliki keyakinan Asy'ariyah di dalam bab ini. Ya, pernah dia menegaskan, menetapkan, ya, membela mazhab Asy'ariyah terkait dengan, ya, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menetapkan uluwul zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, namun, ya, ada seseorang yang bernama Al-Hamadzani. Membantah Abdul Ma'ali Al-Juwayni di majlis tersebut. Ya Ustaz, da'na min dhikril arsh wal istiwa 'ala al-arsh. Ya. Akhbirna 'an hadhihi ad-darurah allati tajidu fi nufusina. Ya. Wahai Ustaz, yani wahai Abdul Ma'ali Al-Juwayni. Ya, sudahlah, enggak usah membahas masalah istiwa di atas arsh. Tapi kita bahas masalah sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat tinggi. Ya. Jelaskanlah kepada kami ad-darurah, keterdesakan yang ada di dalam hati kami. Ya. Hati kita semua bahkan maqala arifun arifun qad ya Allah, tidak ada seorang pun yang mengatakan ya Allah kecuali pasti dia mendapatkan, ya, suatu dorongan untuk menghadap ke atas, memohon, meminta ke arah atas. Nah ini, coba, ya Allah, kemana arah kita? Mesti ke atas. Apalagi di saat-saat tertentu, tiba-tiba mengejutkan, musibah, kesempitan, mara bahaya, ya Allah, itu pasti mengarah ke atas. Ya, hati kita mengarah ke atas, memohon kepada, ya, zat yang maha tinggi. Ini sudah tidak bisa dipungkiri. Nah, inilah fitrah setiap makhluk, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada maha tinggi di atas seluruh makhluk. Sehingga lengkap dalil tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala dari Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Aql dan Al-Fitrah. Naam. Disebabkan saking banyaknya dalil-dalil tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, termasuk uluwul zat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha tinggi berada di atas seluruh makhluk, ya, sampai-sampai para ulama ahli sunnah wal jamaah berbeda pendapat tentang orang yang mengingkari uluwul zat, yang mengingkari sifat uluwul zat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk. Ya. Apakah orang yang mengingkari itu hukumnya kafir ataukah tidak kafir namun tetap mubtadi', ahli bid'ah? Sampai-sampai ahli sunnah wal jamaah berbeda pendapat. Ya. Sehingga ulama ahli sunnah wal jamaah berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan orang yang mengingkari uluwu zat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah kafir. Ya, karena dia mengingkari dalil-dalil yang pasti. Dalil-dalil yang telah pasti, ayat-ayat Al-Qur'an sangat banyak, hadis juga mutawatir, ijma', akan logika fitrah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ahli sunnah wal jamaah, ya, berpendapat, ya, orang yang mengingkarinya dari kalangan ahlul bid'ah mu'atilah itu tidak sampai dihukumi kafir. Kenapa? Karena mereka memiliki takwil atau syubhat. Dan di antara syarat vonis kafir terhadap orang tertentu, individu tertentu, di antara syarat vonis kafir adalah adamu syubhat, tidak adanya syubhat. Kalau masih memiliki syubhat, karena ada syubhat-syubhat kerancuan berpikir, ya, maka ini bisa menghalangi vonis kafir terhadap dirinya. Namun tidak lepas dari vonis mubtadi', tetap dihukumi mubtadi'. Nah, wallahul musta'an. Penulis rahimahullah mengatakan wa huwa subhanahu ma'ahum aynama kanu ya'lamu ma hum 'amilun. Walaupun Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk, namun Allah Subhanahu wa taala tetap bersama semua makhluk. Dimanapun mereka berada, Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, telah kita pelajari ya, di pertemuan yang telah lalu pembahasan tentang sifat ma'iyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang telah kita pelajari seputar sifat ma'iyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita singgung sebagian darinya untuk mengingatkan. Di antara poin-poin pembahasan tentang sifat ma'iyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tentang macamnya. Ma'iyatullah, sifat ma'iyah bagi Allah Ta'ala, ya, terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah. Jadi ma'iyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kebersamaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat umum, mencakup seluruh makhluk. Ya, tak terkecuali, semuanya. Semua makhluk, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama mereka. Baik makhluk yang mukmin maupun yang kafir, yang baik maupun yang jahat. Ya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia, Allah, bersama kalian semua, dimanapun kalian berada. Nah. Nah, ma'iyah ammah, macam yang pertama ini, konsekuensinya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui mereka semua. Maha melihat, Maha mendengar dan menguasai mereka semua. Ini konsekuensi dari macam ma'iyah, kebersamaan Allah. Yang pertama, kebersamaan Allah terhadap seluruh makhluk. Konsekuensinya adalah Allah Maha mengetahui semua keadaan mereka, Maha melihat perbuatan-perbuatan mereka, Maha mendengar setiap ucapan mereka, dan Maha kuasa atas mereka seluruhnya. Adapun macam ma'iyah yang kedua adalah ma'iyah khasah. Ma'iyah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus. Yakni khusus untuk hamba-hambanya yang tertentu. Ma'iyah khasah. Tidak untuk seluruh makhluk. Dan ma'iyah khasah ini, ma'iyah Allah Subhanahu wa taala bersifat khusus ini terbagi menjadi dua macam lagi. Ma'iyah khasah ini terbagi menjadi dua macam lagi. Yang pertama adalah khasah muqayyadah biwasfin. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus yang berkaitan dengan sifat, yang berkaitan dengan sifat tertentu. Ya. Pada hamba. Di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat ini adalah ma'iyah khassah, kebersamaan khusus bukan untuk semua makhluk, dan dikaitkan dengan sifat tertentu yaitu sifat takwa. Ma'al ladzina taqaw, dan sifat ihsan, walladzina hum muhsinun. Adapun yang kedua dari ma'iyah khassah adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ma'iyah khassah muqayyadah bi syakhsin, yang berkaitan dengan individu tertentu, dengan orang tertentu, hamba tertentu. Yani orangnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba dan makhluk tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, secara spesifik, bukan hanya dengan sifat tapi disebutkan pula siapa yang dimaksud. Di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Ketika dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada temannya, sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "La tahzan, janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana." Sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan itu benar, Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan beliau di dalam Al-Qur'an ini. Demikian juga contoh lainnya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun alaihimassalam, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Aku mendengar dan aku melihat. Nah, secara spesifik, benar-benar khusus, Allah sebutkan siapa yang dimaksud di dalam kebersamaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu Allah bersama Nabi Musa dan Nabi Harun, ma'akuma, sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala bersama kalian berdua. Naam. Ini macam-macam ma'iyatullah. Macam yang pertama adalah ma'iyah ammah untuk seluruh makhluk. Konsekuensinya adalah Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Ya, demikian juga Maha kuasa atas mereka semua. Macam yang kedua adalah ma'iyah khassah. Ma'iyah khassah terbagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama adalah muqayyadah biwasf, berkaitan dengan sifat tertentu, dan yang kedua adalah muqayyadah bisyakhs, berkaitan dengan individu tertentu. Konsekuensi dari ma'iyah khassah ini, konsekuensi dari sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala macam yang kedua ini, ma'iyah khassah, adalah an-nasr, at-ta'yid. Allah memberikan pertolongan, memberikan kekuatan. Ya. Demikian juga al-hifz, perlindungan dan taufiq. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, kekuatan, perlindungan dan taufiq. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Yani Allah menolong mereka, melindungi, membela, memberi kekuatan dan memberikan hidayah dan taufiq untuk mereka. Naam. Dari macam-macam ma'iyah ini telah kita pelajari, ya, bahwa macam-macam tersebut bertingkat-tingkat. Ya. Tingkat yang paling khusus, paling istimewa adalah ma'iyah khassah muqayyadah bi syakhs. Yang paling istimewa adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus dan berkaitan dengan individu tertentu. Secara spesifik Allah sebutkan individu tersebut. Siapa makhluk tersebut? Siapa hamba tersebut? Kemudian tingkat yang kedua, ya, adalah ma'iyah khassah muqayyadah bi wasf. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Kemudian yang terakhir, tingkat yang ketiga adalah ma'iyah ammah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum untuk seluruh makhluk. Yang paling istimewa adalah ma'iyah khassah muqayyadah bi syakhs. Kebersamaan khusus yang dikaitkan secara spesifik dengan seorang makhluk tertentu atau individu tertentu. Kemudian pembahasan yang lain seputar sifat ma'iyah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah apakah sifat ma'iyah itu termasuk sifat dzatiyah ataukah termasuk sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah telah kita pelajari, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang selalu ada pada Allah dan tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Berbeda dengan sifat-sifat fi'liyah, yaitu sifat-sifat yang berupa perbuatan Allah, berkaitan dengan kehendak Allah. Yakni ketika Allah berkehendak untuk melakukannya, maka Allah lakukan, dan ketika tidak berkehendak, maka Allah tidak lakukan. Inilah sifat fi'liyah. Nah, pertanyaannya dan pembahasannya adalah apakah sifat ma'iyah bagi Allah Ta'ala termasuk sifat dzatiyah ataukah sifat fi'liyah? Jawabannya tafsil. Ada perincian. Perinciannya adalah yang pertama, adapun ma'iyah ammah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum, maka itu merupakan sifat dzatiyah. Termasuk sifat dzatiyah. Sebab Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa bersama seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala selalu melingkupi seluruh makhluk dengan ilmunya, dengan kekuasaannya. Kemudian yang kedua, adapun ma'iyah khassah. Ma'iyah khassah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus, maka ini termasuk as-sifat al-fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hikmahnya. Ketika Allah berkehendak untuk memberikan ma'iyah khasah ini, kebersamaan yang bersifat khusus ini untuk hamba tertentu karena sifatnya adalah sifat yang baik, sifat yang dicintai oleh Allah, maka Allah lakukan, Allah akan bersamanya. Dan ketika Allah tidak berkehendak, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersama dengan hamba tersebut. Ya, jadi berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kehendak Allah Subhanahu wa taala selalu beriringan dengan hikmahnya. Allah mengendaki sesuatu ya karena hikmah Allah taala menunjukkan hal itu, mengharuskan hal itu. Ya, seperti dalam pembahasan ini, Allah berkehendak untuk bersama seorang hamba, ya tentunya ketika hamba tersebut bersifat dengan sifat-sifat yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkaitan dengan hikmahnya. Ya, kapan Allah bersama dengan seorang hamba dengan ma'iyah khasah ini, kebersamaan yang khusus ini, dan kapan Allah tidak bersamanya. Naam. Demikian pula, ya, telah kita pelajari pembahasan seputar ma'iyatullah. Ya, seputar ma'iyatullah. Di antara pembahasan yang lain adalah ketika ada orang yang mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala ma'al khalq bidzatihi. Ketika disebutkan bahwa ma'iyatullah adalah ma'iyatul zat, Allah Subhanahu wa taala ma'ana atau ma'al khalq bersama makhluk bidzatihi, dengan zatnya. Pertanyaannya, ya, apakah ini pasti merupakan ucapan ahlul bidah, Allah Subhanahu wa taala itu bersama makhluk dengan ma'iyatu zat, kebersamaan zat, ya, apakah ini pasti, ya, menjadi ucapan yang bidah atau menjadi ucapan seorang ahli bidah? Ya, jawabannya tidak mesti, ya. Melihat apa yang dimaukan, perlu dilihat apa yang dimaukan oleh pengucapnya. Orang yang mengatakan, ya, ma'iyatullah adalah ma'iyatu zat, kebersamaan Allah adalah kebersamaan zat, ya, ma'iyatu zat, ya, Allah ma'ana, Allah ma'ana, ma'al khalq bidzatihi, Allah bersama kita atau bersama makhluk dengan zatnya. Jika yang dimaukan dan diyakini oleh pengucapnya adalah Allah, ya, berada di tempat yang sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang sama dengan makhluk. Kita berada dalam masjid ini, Allah juga berada dalam masjid ini. Kita berada di luar sana, Allah Subhanahu wa taala juga berada di luar sana. Kita berada dalam rumah, Allah juga berada dalam rumah. Yani berada di tempat yang sama dengan makhluk. Jika seperti ini yang diyakini, maka jelas hada min aqwali ahli bid'ah. Ini termasuk ucapan ahlul bid'ah, ahli bid'ah. Namun yang kedua, jika yang mengucapkannya, mengucapkan Allah ma'ana, Allah ma'a khalqihi, Allah bersama makhluk-makhluknya bidatihi. Jika yang mengucapkannya, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, Allah beristiwa di atas arsy dan tidak bersama makhluk di tempat makhluk, Allah beristiwa di atas arsy dan tidak berada di tempat-tempat makhluk. Jika demikian yang diyakini oleh pengucapnya, ya, maka ini, ya, tidak termasuk ucapan ahlul bidah. Orang ini bukan seorang mubtadi', ya, karena memang, ya, sebagian ahlus sunnah menambahkan ungkapan bidzatihi, Allah Subhanahu wa taala ma'ana bidzatihi, dalam keadaan keyakinannya bukan keyakinan hululiyah atau ittihadiyah, ya, tetap meyakini bahwa Allah berada di atas arsy, maha tinggi, berada di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di tempat-tempat makhluk, tidak. Ya, tidak meyakini seperti itu, tapi sebagian ahlus sunnah, ya, ternyata ada yang mengatakan bidzatihi, sehingga tidak mesti kalimat ini ya, adalah kalimat ahlul bidah. Nah, kemudian kita lanjutkan, penulis rahimahullah menyebutkan, mengatakan kama jama'a baina dzalika fi qawlih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan hal itu, baina dzalik, isim isyarah dzalik, yang dimaksudkan adalah sifat ulu dan sifat ma'iyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menggabungkan, ya, menyebutkan sekaligus secara bersamaan antara sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ma'iyah. Sebagaimana Allah telah menggabungkan hal itu, sifat tinggi dan sifat ma'iyah bersama makhluk, fi qawlihi, di dalam firman-Nya, "Wallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin" ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Di dalam firman-Nya, والذي خلق السماوات والأرض, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, في ستة أيام, dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Beristiwa yani 'ala wartafa'a, naik, maha tinggi dan menetap, naik tinggi dan menetap di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, dia mengetahui apa yang masuk atau segala yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan segala yang keluar darinya, dari bumi. Padahal Allah Maha Tinggi berada di atas arsy. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan mengetahui segala yang turun dari langit dan segala yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat segala yang kalian kerjakan. Surat Al-Hadid ayat 4. Nah, di dalam ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menggabungkan sifat al-'ulu yang terkandung di dalam sifat istiwa, thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Ya, telah kita pelajari bahwa istiwa maknanya adalah ala yartafa'a sa'ida istaqarra. Ya, tinggi, ya, menetap di atasnya, di atas arsy. Dan arsy merupakan saqful makhluqat, atap seluruh makhluk. Arsy merupakan makhluk yang menjadi atap untuk seluruh makhluk. Makhluk yang tertinggi adalah al-arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy. Demikian juga di samping menyebutkan sifat 'ulu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ma'iyahnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beristiwa di atas 'arsy. Namun di samping itu Allah juga ma'akum aina ma kuntum, bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah menggabungkan dua sifat tersebut, sifat ulu sekaligus sifat ma'iyah, untuk memahamkan kepada kita bahwa dua sifat ini tidak saling bertentangan. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, berada di atas seluruh makhluk, namun Allah Subhanahu wa taala juga bersama makhluk. Nah, sebab kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya, bukanlah kebersamaan, ya, bukanlah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala berada di tempat-tempat makhluk atau bercampur dengan makhluk, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya bagi Allah Tidak ada bedanya bagi Allah makhluk yang dekat dengan makhluk yang jauh. Walaupun bagi kita Allah Subhanahu wa taala sangat jauh, Maha Tinggi berada di atas sana, namun bagi Allah Subhanahu wa taala kita itu dekat. Ya, kita dekat dan Allah bersama kita, ya, dengan ya ilmunya Allah Maha mengetahui ya semua keadaan kita. Dengan penglihatannya Allah Maha melihat kita, Maha mendengar, Maha menguasai. Demikian juga Maha memberikan perlindungan, pertolongan, hidayah dan taufik, sehingga Allah bersama dengan kita ya dengan makna-makna tersebut. Naam. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua sifat tersebut, istiwa di atas arsy yang juga menetapkan sifat ulu ya dengan sifat ma'iyah di dalam satu ayat yang sama. Itu ayat ini menunjukkan bahwa kedua sifat tersebut tidak saling bertentangan. Tidak mungkin di dalam Al-Qur'an ya ada hal-hal yang kontradiktif, bertentangan, tidak mungkin. Ya. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.